الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب kita lanjutkan ikhwah kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Husni rahimahullah taala. Qala Abu Suja' rahimahullah ويحرم بالحيض ثمانية أشياء. Dalam mazhab Syafi'i dilarang 4 hal 8 hal terhadap perempuan yang haid. Ya, perempuan yang haid dilarang 8 hal. Disebutkan dulu di sini as-shalah, salat dilarang. As-shaum, puasa dilarang. Wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an dilarang. Wa masul mushafi wa hamluh, memegang mushaf dan membawanya juga dilarang. Wa dukhulul masjid, masuk masjid dilarang. Wa tawaf, tawaf dilarang. Wal wata', wata' apa jima', ya dilarang. Wal istimta'u fi ma baina surrati wal rukbah, dan beristimta' suaminya menikmatinya untuk bagian surah dan rukbah, bagian pusar dan antara pusar dan lutut, maka itu tidak boleh dinikmati selama masa haid. Selama masa haid. Baik. Baik, dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Husni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar, yahrumu 'alal haidhi as-salatu, يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود تلاوة والشكر. Diharamkan untuk orang yang haid salat. Begitu juga dengan sujud at-tilawah dan sujud syukur dalam mazhab. Sujud tilawah dan sujud syukur dalam mazhab. Hal ini karena apa? Karena beliau menjadikan atau beliau mengkiaskan sujud tilawah dan sujud syukur sebagai bagian dari atau seperti salat. Pahami ikhwan di sini. Dalam mazhab Syafi'i perempuan haid enggak boleh salat, itu sepakat kita. Baik, tapi kemudian juga diinclude di sini sujud tilawah dan sujud syukur dilarang bagi perempuan haid. Kenapa begitu? Karena ada hadis Nabi SAW, baik di sini hadis mantuk terhadap salat dan mafhum terhadap sujud tilawah dan syukur, sujud syukur. Kata Nabi SAW, "Idza aqbalatil haidah fad'i as-salata." Jika masa haid sudah masuk, maka tinggalkan salat. Fad'i yaitu fatruki salat. Tinggalkan sholat wahai perempuan ketika masa haid masuk. Mantuk dari dalil ini apa? Fada'i as-salah. Jelas ini mantuk, yaitu tinggalkanlah sholat. Ini jelas. Dan mafhum dari sholat itu bagi beliau-beliau masuk ke dalamnya sujud tilawah dan sujud syukur. Ini sujud syukur, sujud tilawah atau sujud syukur ini imma dianggap sebagai masuk dalam atau ke dalam kategori sholat, sujud tilawah adalah sholat, sujud syukur adalah sholat, atau dimaksudkan dengannya karena, dan ini yang lebih tepat pendali pentalilnya, karena sholat kerap kali ditakbirkan dengan sujud. Fasjudu lillahi wa'budu, fasallu lillah wa'budu. Ya, maka berarti sujud merupakan gerakan sholat yang paling vital dalam sholat dan termasuk salah satu rukunnya. Maka karena penamaan dan gerakannya sama sujud, ya, maka dia dianggap sekias atau dikiaskan dengan sholat. Dikiaskan dengan sholat. Faham di sini, Pak? Maka dilarang kemudian karena apa? Kias di sini. Kalau misalnya larangan untuk orang haid untuk sholat, nas. Ya, nas, dalil sunnah. Tapi larangan sujud tilawah dan sujud syukur untuk wanita haid, qiyas. Qiyas terhadap nas larangan sholat untuk perempuan haid. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala tahrim wa la taqdiha. Ijma' ulama itu terwujud untuk pengharaman. Tapi pengharaman yang mana? Pengharaman salat. Adapun untuk sujud tilawah dan sujud syukur, khilafiyah. Wa la taqdiha aidha, dan tidak mengqadanya. Maka perempuan yang haid dan meninggalkan salat karena haidnya, setelah dia suci, dia tidak mengqadha salatnya, kecuali di awal haid yang dia belum mengerjakan salat pada waktu tersebut. Kecuali di awal haid yang dia belum mengerjakan salat pada waktu awal haid. Paham enggak, ikhwan? Misalnya zuhur, dia mendapatkan darah di jam 1:30 dan dia belum sholat zuhur. Maka berarti dia masih punya hutang sholat zuhur. Kapan diqadanya? Diqadanya setelah dia tahir. Tahirah. Setelah dia bersuci. Ya. 4 rakaat. Itu menurut sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak perlu diqada. Ada ulama yang berpendapat tidak perlu diqada. Tapi lebih ihtiyatnya adalah diqadha, wallahu a'lam. Baik. Sesuai ini tidak ada qadha dalam masalah haid dan setelahnya tidak diqadha. Lima ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu haid 'inda Rasulillah, maksudnya fi ahdi Rasulillah. Bukan kami haid di sisi Rasulullah, kami keluar dari haid, bukan gitu maksudnya. Yaitu fi ahdi Rasulillah atau fi hayatihi. Thumma nathuru fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Thumma kemudian kami suci. Fanu'maru biqada'i shaum, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'i shalah. Tidak, kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Gitu, diperintahkan untuk mengqada puasa. Maksudnya puasa di sini puasa makhsus ya, puasa Ramadan. Ya begitu. Baik, kemudian wa kama yahrumu 'alal haidhi shalatu, yahrumu 'alaiha shaum. Ini yang kedua. Karena haram terhadap orang yang haid salat, maka haram pula puasa. Lima fuhumi hadzal hadis. Dalilnya apa? Dalilnya mafhum ma fuhima min hadzal hadis. Dari hadis Aisyah ini. Dalilnya itu. Mana kalimat syahidnya? Yaitu nathuru fa nu'maru bi qada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa Ramadan. Di setelah nanti masa setelah haid kami. Di bulan depan maksudnya, atau bulan depannya. Ini kan bukan apa ya, bukan mantuk, tetapi mafhum. Mafhum dari kalimat itu konsekuensi berarti pas waktu Ramadan nggak puasa dong dia. Iya, iya. Seandainya berpuasa Ramadan, maka nggak bakal diqadha. Ini diqadha, diqadha puasa berarti pas masa haid di bulan Ramadan dia nggak puasa. Beliau nggak puasa, makanya gitu. Itu mafhum. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala tahrim as-sawmi. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala tahrim as-sawmi, dan juga selain dalil mafhum, dalil lainnya dalil ijma'. Ya. Dalil mafhum itu nas atau bukan, ikhwan? Kita kan punya apa? Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, nanti ada lagi istishab. Maslahah mursalah, syar'u man qablana, qawlu sahabi, amalu ahli al-Madinah, dan lain-lain. Taib, mantuk dan mafhum itu masuk ke yang mana? Mantuk dan mafhum masuk ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya? Jadi mantuk dan mafhum itu adalah metode memahami nas, maka berarti nas dia. Mana yang lebih kuat? Dalil mafhum atau dalil ijma'? Ah. Ini khilaf di antara ulama. Iya. Khilaf di antara ulama. Ini masuk ke usul fikih kiranya. Mana yang lebih kuat? Dalil mafhum atau dalil ijma'? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dalil mafhum itu lebih kuat, ada yang mengatakan dalil ijma' lebih kuat. Ya. Ya. Tahu. Ada yang mengatakan dalil mafhum lebih kuat, ada yang mengatakan dalil ijma'. Kita enggak, kalau dalil mantuk itu jelas lebih kuat, karena dalil mantuk itu apa yang jelas dari Al-Qur'an sharih. Misalnya wa aqimus shalah, dirikan salat. Ya, salat. Ini jelas sekali. Tapi di sini fa nu'mar bi qada'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa. Apa yang terpahami darinya? Konsekuensi kan pemahamannya. Jadi enggak langsung kan. Yang terpahami darinya adalah tidak puasa di bulan Ramadan. Ini mafhum namanya. Terpahami darinya. Bukan terang-terangan darinya, terpahami darinya. Mana yang lebih kuat, dalil mafhum atau dalil mantuk? Maka sebagian ulama berpihak dalil mafhum lebih kuat karena zatnya aslinya adalah nas, dalil yang muqaddas, yang disucikan Al-Qur'an dan mutahhar As-Sunnah. Sebagian ulama mengatakan ijma' itu lebih aqwa. Ijma' itu aqwa dibandingkan dalil mafhum. Kenapa? Karena ijma' itu adalah kesepakatan kaum ulama, kaum muslimin. Tapi kalau misalnya mafhum adalah apa yang terpahami, berarti pemahaman yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam pemahaman subjektif, iya enggak? Mana lebih kuat kira-kira menurut antum? Sebenarnya bisa kita kompromikan. Dari segi bahan materi jelas lebih kuat dalil mafhum, karena materinya asalnya Al-Qur'an Sunnah. Tapi kalau ditinjau kekuatan dari segi kuantiti, dalil ijma'. Dari segi kamiyah, dalil ijma'. Dari segi kaifiyah, dalil nas. Dalil mafhum. Dan kedua-duanya sama-sama dalil. Karena dalil mafhum itu kadang-kadang relatif. Karena kan dalil mafhum, ma fuhima minhu. Apa yang terpahami, siapa yang memahaminya? Ulama. Kadang ulama A dengan ulama B memahaminya beda. Enggak? Iya. Kadang ulama A memahaminya beda dengan ulama B. Contoh nih, contoh. Nabi SAW melarang membunuh kodok, iya. Nabi SAW melarang membunuh kodok karena suaranya tasbih. Tayyib. Istinbat dari ini jelas. Apa hukum nih? Apa hukum membunuh kodok? Hukumnya apa? Haram. Dalilnya itu tadi. Ini dalil namanya mantuk. Namanya apa? Mantuk jelas, ya. Apa yang ternutukkan, terlisankan langsung gitu. Pertanyaan, apa hukum memakan kodok? Khilaf di antara ulama. Paham enggak? Ada yang mengatakan dan itu lebih tepat hukumnya haram. Kenapa haram? Mafhum dari hadis larangan membunuh kodok. Apa mafhumnya? Kalau membunuh aja dilarang, ya dimakan ya lebih haram, diharamkan. Gitu kan ya? Ini mafhum namanya. Ada ulama yang mengatakan, halal kodok. Ya, ada ulama mengatakan kodok halal dan sebagian madhab. Namun anak enggak mengikuti pendapat itu. Kodok halal. Karena ulama yang menghalalkan ini, mafhumnya enggak mau dia ikut mafhum yang ulama tadi. Terus gimana menurut kalian, wahai yang menghalalkan kodok, untuk hadis larangan membunuh kodok? Maka mereka tidak, yang dilarang adalah membunuhnya, bukan memakannya. Mereka tidak memahami, bukan, mereka tidak mau memahami bahwasanya kalau dibunuh dilarang, maka bagaimana memakannya kalau nggak dibunuh gitu kan ya? Tapi nggak, mereka memahami begitu. Mereka mafhumnya begini. Membunuh dilarang, membunuh kodok dilarang. Tapi kalau antum membunuhnya kemudian antum memakannya, memakannya halal. Paham gak, ikhwan? Membunuh kodok dilarang. Tapi kalau antum bunuh kemudian antum makan tuh kodok, halal kodok tersebut dan haram membunuhnya. Artinya antum makan ya halal, tapi dosa antum karena membunuh kodok itu. Itu mafhum versinya. Lihat, mafhum nisbi. Nggak ngerti ya? Kena nggak putra? Soal kodok antum langsung kena ya? Iya, karena rumahnya dekat rawa nggak? Dekat kebun rumah antum. Gimana? Paham nggak? Kena? Ini yang disebut mafhum. Makanya sebenarnya ulama mengatakan dalil mafhum itu apa? Dalil ijma lebih kuat daripada memang dalil mafhum itu materinya lebih kuat, yaitu apa? Sumbernya Al-Quran Sunnah, betul. Tetapi kan dalil mafhum ini kan apa yang terpahami dari ulama? Yang tadi, masalah membunuh kodok, terus kemudian itu mantuk lah membunuh kodok. Tapi masalahnya makan kodok ini halal atau haram? Ini semua dua-duanya dari dalil mafhum. Yang A memahaminya, kalau misalnya dibunuh aja dilarang, apalagi gimana cara memakannya, gitu kan? Ini mafhum pertama. Mafhum kedua, yang dilarang kan dibunuhnya doang. Adapun memakannya, dalil ini tidak dipahami darinya haramnya memakannya kodok gitu. Ini dalil mafhum itu nisbi. Kadang nisbi, enggak semuanya. Kadang nisbi dan seterusnya. Ya. Mana kita tadi? Ya, dilarangnya puasa untuk perempuan yang haid. Ini mafhum terhadap hadis ini dan juga ijma. Agak mulai kecium lagi enggak? Enggak. Atau Kak Ana doang kali ya? Didorong sama ini. Sama kipas angin. Siapa sih yang bawa kipas angin tuh? Masya Allah. Udah berjuang tadi kipas angin. Masih dibully juga. Walakin taqdil haidu as-sawma. Tetapi orang yang perempuan yang haid nanti akan mengqadha puasanya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Mafhumnya apa? Itu kalau qadha diperintahkan berarti sebelumnya enggak puasa dong, gitu kan? Kemudian yang dilarang di sini berikutnya wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluh. Baca Quran dilarang untuk perempuan haid dalam mazhab Syafi'i. Memegang Al-Qur'an dilarang untuk perempuan haid dan membawa Al-Qur'an juga dilarang. Membawa haml. Nanti akan ada penjelasannya. Wahtajja lil qira'ah. Bagaimana dengan masalah qira'atul Qur'an? Membaca Al-Qur'an dilarang bagi perempuan haid. Ini hujahnya dengan perkataan Nabi SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Junub, al-junub. Junub di sini untuk laki ataupun perempuan sama. Ya. Untuk laki maupun perempuan. Walal haidu, dan tidak pula perempuan, dan kalau ini haid perempuan saja. Tidak pula perempuan, jangan kedua pihak ini membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini dalil jelas banget enggak? Jelas enggak? Mantuk atau mafhum ini? La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah orang junub atau haid membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini jelas enggak kira-kira? Hah? Ini berarti mantuk ya? Mantuk yaitu ma yuntaqu bih. Apa yang terucapkan jelas dah. Tapi dhaif. Dan ini penulis juga mengakui akan kedhaifannya. Ya. Jadi masalah orang junub atau haid tidak boleh membaca Quran ini masalah khilafiyah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya. Baik untuk junub ataupun perempuan haid. Afwan, untuk perempuan haid. Adapun untuk yang junub, Anda lupa akan adanya dalil lain yang melarangnya. Apakah hadis riwayat Tirmizi atau Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Quran selama tidak junub? Anda lupa ya Allah Allah. Tidak ingat Anda. Ala kulli hal. Yang lebih tepat, Wallahu a'lam. Untuk junub kita sampingkan, tapi untuk haid di sini, wallahu alam diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Gitu ya. Perempuan haid boleh baca Al-Quran. Karena al-ikhtar min qira'at al-Quran itu bagus. Karena membaca Al-Quran itu ibadah yang sangat diperlukan setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Apalagi muslimin, muslimat. Dan darah atau semisalnya tidak melarang hal seperti itu. Tidak bisa dikiaskan dengan junub. Junub itu kadang-kadang ijbari, kadang-kadang ikhtiari. Hah? Ijbari yaitu junub yang memang terpaksa untuk junub. Ya antum gak tahu apa-apa ya junub, bisa. Junub kadang-kadang juga ikhtiari. Pilihan ya. Entah karena jima atau lainnya. Tetapi untuk menghilangkan junub ikhtiari. Untuk menghilangkan status junub ikhtiari, pilihan. Paham? Karena dia bisa mandi kan habis itu kan? Dan habis itu khalas, sehilang junubnya. Dan dia bisa baca Quran. Tapi adapun kalau haid. Haid itu ijbari atau ikhtiari? Ijbari. Ya dia enggak milih. Ah, haid ah besok. Enggak ada kayak gitu. Terus dia kemudian keluar sendiri gitu. Enggak ada. Ijbari. Dan kemudian untuk menghilangkan haid, apakah itu pilihan? Menghilangkan status haid maksudnya. Pilihan? Umumnya tidak ada pilihan. Dia menunggu sampai selesai. Ya. Adapun pil yang untuk menahan haid itu kan sebelum haid itu minumnya. Ya. Tapi kalau kulihal, di sini dia tidak bisa dikiaskan dengan junub. Karena durasi haid itu kan enggak cuman sejam dua jam. Ya. Hah? Gimana Pak? Ya kan? Gimana Kin? Enggak kan enggak cuman haid sejam dua jam enggak kan? Antum dulu gimana antum? Antum dulu gimana? Aku putra. Iya, bisa seminggu. Paling lamanya haid berapa batasannya? 15 ya. 15. Bagaimana kalau seminggu enggak baca Al-Quran? Sementara Islam enggak seperti itu. Ya, maka hadis yang dhaif dan untuk qiraatul Quran boleh bagi orang yang bagi perempuan yang haid. Itu yang lebih tepat, wallahu a'lam. Wa hujja limassil mushaf bi qoulihi ta'ala la yamassuhu illa mutahharun. Dan dia terhujjah dipakai untuk masalah tidak bolehnya perempuan haid memegang mushaf, itu firman Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang memegangnya melainkan al-mutahharun, mushaf. Tapi ditafsirkan oleh sebagian dari salaf bahwasanya la yamassuhu illa al-mutahharun, imma hu di sini kitab yang di langit atau al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Ada yang menafsirkan begitu, al-mutahharun yaitu para malaikat. Baik, katakanlah bahwasanya memang la yamassuhu hu di sini adalah Al-Quran, mushaf. Katakanlah begitu. Al-mutahharun yaitu orang-orang yang disucikan, bertaharah, tahir. Baik, kalau anda tanya kan, apa hukumnya perempuan haid memegang mushaf? Antum jawab apa ikhwan? Tidak boleh. Dalilnya apa? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kemudian pertanyaannya, ini dalil antum pakai secara mantuk atau mafhum? Ayo. Secara mantuk atau mafhum? Dalam Al-Waqiah 7 tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Mantuk atau mafhum? Mafhum atau mantuk? Mantuk. Mafhum. Al-Mutahhar kan orang suci. Itu baru boleh kan? Itu mafhum itu. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Berarti sebaliknya, ini mafhum mukhalafah. Orang-orang yang tidak suci tidak boleh menyentuhnya. Ini kan ada nafiyah, ada istisna. Ya kan? Berarti ini isbat. Ya. Kalau dinafikan berarti mafhum mukhalafah. Orang-orang ghairun mutahharun tidak boleh menyentuhnya. Taib. Sekarang dimafhumkan dari ada yang mutahharun di sini berarti yang ghair mutahharun enggak boleh menyentuhnya. Ghair mutahharun siapa aja mereka? Kan perlu pemahaman lagi itu. Haid enggak boleh kan? Bukan mutahharun. Orang yang perempuan nifas? Nah. Junub? Enggak boleh. Dan orang yang berhadas kecil? Enggak boleh juga karena mutahharun. Baik, orang ini enggak berhadas kecil. Dia sudah wudu. Tapi dia baru kecebur septic tank. Gimana, Ken? Gimana, Ken? Hah? Dia baru kecebur, walaupun minimal sampai punggungnya lah. Punggungnya segini. Enggak, minimal sampai lututnya lah. Jebret gitu kan. Dia naik ke atas kemudian. Boleh enggak dia megang mushaf dengan tangannya? Boleh karena untuk pengalaman? Karena enggak batal wudhunya. Dia tidak berhadas kecil maupun besar. Tapi ada najis yang nempel di salah satu bagian tubuhnya. Berarti untuk menyebut ghairul mutahharun ini pun masih ada nanti jenis-jenisnya. Ini butuh exploring pemahaman lagi. La yamassuhu ilal mutahharun. Ila mutahharun. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sampai situ dulu. Kita lihat apa sih yang disebut mushaf sekarang. Para ulama beragam, mereka memiliki beragam batasan. Sampai sejauh mana kitab ini yang tercetak disebut mushaf. Ada yang mengembalikannya ke uruf yang berlaku di zaman itu. Atau tempat itu. Yaitu ma yata'arafuhun nas bi annahu mushaf fahu mushaf bi annahu Qur'an fahu Qur'an. Apa yang dikenal oleh orang-orang sekitar bahwa saya itu mushaf, maka itu mushaf. Atau itu Al-Qur'an, itu Al-Qur'an. Ini yang pertama. Pandangan yang kedua, apa yang murni di dalamnya hanya ayat-ayat Al-Qur'an saja. Dari awal ghilaf sampai akhir ghilaf. Karena itulah yang dikenal di zaman Nabi SAW. Paham di sini? Bukan di zaman Nabi. Di zaman ini belum ada. Dikenal di zaman khulafa. Karena ketika mereka mentadwin mushaf, itu tidak ada. Muqaddimah, apa, prakataan. Tidak ada. Maka itu yang kedua. Sebagian ulama mengatakan, dan ini yang ketiga, apa yang ayat Al-Qur'annya masih lebih banyak dibandingkan selain dari Al-Qur'an dalam kitab tersebut. Apa yang jumlah lafal atau huruf atau kata ayat Al-Qur'an lebih banyak daripada selainnya dari kalam manusia di dalam satu kitab. Ini tiga pendapat ulama. Clear enggak kira-kira penjelasannya? Yang pertama apa tadi? Apa yang dikembalikan pada huruf? Apa yang dikenal oleh orang pada saat itu dan apa namanya di tempat itu area tersebut mushaf atau Al-Qur'an, maka itulah mushaf Al-Qur'an. Dan ini pendapat yang kurang tepat bagi ana, wallahu alam. Kenapa? Kalau kita kembalikan ke huruf, maka hukum menjadi relatif hal seperti ini. Sementara di sini ada ayat la ya masu Al-Qur'an ila tahir. Ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamassul mutahharun. Kita perlu ketepatan. Karena kalau dikembalikan ke uruf, repot nanti. Sekarang, di Cilangkap waktu itu, kan rak anak rak buku besar, isinya buku-buku doang. Kitab Arabik. Kemudian beberapa tamu datang. Masya Allah, Qur'annya banyak banget. Qur'annya banyak banget satu rak. Qur'annya apa dibaca semua? Emang Qur'an ada berapa versi, Bambang? Ini tuh semua kitab. Kitab ulama, bukan Qur'an. Ya gak? Kok dikembalikan ke huruf, kacau. Ntar kifatul akhir dikira Qur'an. Iya. Ya orang kita muhadatsah dengan bahasa Arab aja dikira lagi baca Qur'an. Kacau. Saking awamnya ini orang-orang. Gak bisa, ini gak bisa jadi pembatasan. Ya? Ntar mereka kemudian mau megang kitab-kitab anak, wudu dulu mereka. Enggak. Salah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya mushaf adalah apa yang dikenal di zaman tadwin. Yaitu ketika itu yang berlaku adalah dari awal ghilaf sampai akhir ghilaf. Awal cover sampai akhir cover itu murni pure 100% ayat Al-Quran. Maka itulah ayat Al-Quran. Paham gak cuman disini? Kalau kayak gitu pemahamannya, maka gak ada sekarang mushaf yang tersisa. Betul gak? Iya. Gimana? Masuk gak? Ada gak sekarang mushaf yang gak ada kalimat apapun kecuali ayat Al-Quran saja? Gak ada. Maka gak ada sekarang lagi. Mushaf gak ada. Oke? Okay? Maka yang kedua, kita kembalikan ke sahibul qawlnya. Yang ketiga, apa yang ayat Al-Quran lebih banyak atau dominan dibandingkan selainnya dari kalam manusia? Maka itu adalah pendapat yang wallahu alam lebih tepat. Ya. Jadi mushaf adalah sebutan untuk kitab yang kalamullah lebih banyak dibandingkan kalam makhluk. Itu aja lah. Itu mushaf. Mushaf adalah suatu sebutan untuk kitab yang di dalamnya lebih banyak kalamullah dibandingkan kalam makhluk. Secara berurutan dari awal sampai akhir Al-Quran. Itu maksudnya begitu. Jadi supaya definisi tidak masuk ke dalamnya, antum nulis kitab lebih banyak ayatnya dibandingkan Al-Quran. Enggak, ini bukan Al-Quran. Ini bukan mushaf. Tapi mushaf, ya, dengan adanya taqyid, yaitu dari awal surat Al-Fatihah hingga akhirnya. Maka tidak termasuk dalamnya kitab tafsir pada umumnya. Dan definisi ini dikenal oleh ulama. Makanya tafsir Al-Jalalain itu disebut, tafsir Jalalain itu kan ta'liknya baik Al-Mahalli atau As-Suyuti itu kan pendek sekali. Pendek-pendek gitu. Berapa kalimat. Kadang-kadang atau seringkali lebih pendek tafsirnya dibandingkan ayatnya. Apakah tafsir Jalalain itu kitab tafsir atau mushaf Al-Quran? Jawabannya adalah tafsir Al-Jalalain adalah kitab tafsir. Iya. Kenapa begitu? Karena setelah dihitung-hitung oleh dihitung jumlah kalimat dalam tafsir Jalalain murni kalimat Al-Mahalli atau As-Suyuti, maka didapatkan di situ lebih banyak sedikit dibandingkan ayat-ayat yang ditafsirkan. Maka dia termasuk kitab tafsir. Berarti tidak melazimkan wudu atau tidak. Tentu tidak apa-apa untuk berhadat, baik haid atau semisalnya, untuk membaca Al-Quran dari tafsir Jalalain. Atau dari kitab tafsir lainnya yang tebal-tebal. Tafsir Qurtubi, enggak apa-apa. Itu ya. Begitu. Lalu bagaimana dengan mushaf elektronik? Apakah dia mushaf atau bukan? Yang lebih tepat bukan. Dia mushaf secara aplikasi, tapi tidak secara zat. Kenapa begitu? Karena yang dimaksud mushaf itu adalah yang sabit, yang konkret. Gitu loh. Adapun aplikasi dia soft. Makanya sebutnya apa? Software gitu kan ya? Soft. Iya. dia bukan hard seperti ini. Maka hukumnya mushaf dalam aplikasi atau Android itu tidak sama dengan mushaf cetak. Ya. Buktinya tidak makruh membawa HP ke dalam kamar mandi. Tidak masalah. Terlebih ditutup itu. Ya, itu jangan juga baca Al-Quran di kamar mandi sambil boker misalnya. Jangan. Ya, janganlah. Ngapain gitu loh. Nah, begitu ya. Kemudian, wa idza difahami di sini, wa idza harrama massuhu fa hamluhu aula. Kalau megangnya aja diharamkan, ya. Dan itu pendapat anda ikuti juga, maka membawanya dengan tangan telanjang itu lebih diharamkan lagi. Fahamluhu aula. Illa an yakuna fi amti'atin, kecuali kalau misalnya dibawanya di dalam tas atau mata amti'ah. Apa? Ya, bupungan tas atau misalnya amti'ah itu apa? Baggage. Baggage benar. Baggage. Ya, di amti'ah, kantong-kantong. Maka enggak masalah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Walam yuqsad hamluhu bikhususihi. Antum boleh membawa Al-Quran di dalam tas. Selama tidak ditujukan khusus membawa Al-Quran saja. Ngerti gak maksudnya? Sekarang kan ada handbag itu apa nah? Apa? Yang tas tangan itu apa tuh? Handbag ya? Baik dari koran, dari kertas maupun dari jerajutan gitu kan. Antum boleh bawa Al-Quran di situ. Dengan syarat tidak hanya mengkhususkan Al-Quran saja yang antum bawa. Melainkan benda-benda lain. Fa'in furidho annahul maqsudu haruma. Kalau misalnya antum hanya, maksud di sini tujuan antum bawa itu, hanya Al-Quran saja yang antum tuju, maka diharamkan. Jazama bidzalika Ar-Rafi'i, maka Ar-Rafi'i menjazamkan itu. Apa sebabnya, ikhwan? Sebabnya kenapa kok tetap terlarang walaupun dengan mata, dengan amti'ah, dengan wadah, handbag atau bag sekalipun atau paper bag? Kenapa kok tetap diharamkan membawa Al-Quran tersebut di handbag itu? Hah, kalau cuma Al-Quran doang ini, wah, kenapa? Sebabnya zahir, sebabnya gampang dipaham. Ayo, paham. Apa sebabnya? Fadhal. Yang bisa jawab, ulang. Oke. Ayo, fadhal. Karena apa? Enggak, ini kan enteng, Pak. Ya, membawa dengan tas kan membawa Al-Quran juga, Pak. Tas isinya buku lain dan seterusnya, baju, ada Al-Quran, kan membawa Al-Quran juga, Pak. Karena yang dibawa kan Al-Quran doang. Itu. Jawaban. Itu jawaban efek kotoran kucing apa-apa tuh. Kok jadi bahlul gitu jawabannya? Enggak gitu, masa. Kenapa dilarang membawa mushaf satu-satunya dalam tas? Karena yang dibawa adalah Al-Quran. Allah. Apa? Lagi banyak masalah, Pak ya. Hah? Ayo, ilatnya apa ilatnya? Fadhal. Pak Wihadil. Fadhal. Gampang loh sebenarnya kalau antum bayangin. Kenapa dilarang? Hah? Karena sepemahaman ulama-ulama ini yang rahimahullah melazimkan membawa mushaf saja untuk handbag, paper bag, tas dan seterusnya, melazimkan antum memasukkan dan mengeluarkannya Dengan tangan enggak? Enggak. Dan itu yang antum pegang cuma Al-Quran doang. Faham enggak sini? Gimana, putra kena enggak? Iya kan? Benar kan? Enggak mungkin kan antum pakai paper bag, antum masukinnya dengan cara gimana gitu di terus kemudian antum keluarin dengan cara digini dibanding bro gitu, enggak. Pasti dengan pegang ujung-ujung. Pak, paham enggak maksudnya? Makanya dilarang mengkhususkan hanya Quran saja. Kalau sama yang lainnya kan masih mungkin. Ini mushaf, ini buku, dibawa buku lain, dimasukin bareng-bareng, plek, itu mungkin enggak? Dan mengeluarkannya juga mungkin begitu. Paham enggak? Gitu. Jadi bukan karena wadahnya, bukan. Karena kalau Quran mushaf secara mufradnya satu saja, ifrad mufrad itu satu doang, maka kan enggak ada pilihan lain untuk dipegang. Ya udah pegang. Dan dia lagi tidak suci gitu. Ah, dia lagi haid. Gimana? Enggak kepikiran ulama ini. Karena zaman itu sarung tangan susah, enggak dipakai sama orang-orang. Ya zaman sekarang ya, ketika kita kan udah modern, pakai sarung tangan. Kalau dulu kan enggak mikir gitu, Pak. Enggak ada warung jualan sarung tangan. Gitu. Nah, berarti di sini ilatnya adalah apa? Dikhawatirkan masukin dan ngeluarin ya pakai tangan yang mana dia masih dalam keadaan tidak suci orang itu. Kalau ternyata ilatnya itu hilang, maka ini tidak ada larangan. Misalnya ilatnya hilang apa? Antum punya ide. Ya pakai sarung tangan tadi. Atau pakai alat. Iya, jangan pakai yang biasa tukang gorengan tuh. Jepitan. Dikira makanan apa? Ya. Kalau antum giniin, enggak beradab sama Al-Quran. Kalau ditumpahin gitu aja enggak beradab. Maka boleh kalau pakai tangan, antum udah sediain sarung tangan, baik yang buat naik motor atau gimana, atau kain, maka kan ilatnya enggak kena. Nah, berarti boleh bawa cuma Al-Quran doang. Begitu. Ya. Gimana, putra? Paham? Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, semoga bermanfaat kajian kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan besok insyaallah kita bisa lanjutkan juga kajian ad-da'wah terakhir kita kajian enggak, putra? Jumat kemarin. Baik, nanti kita lihat besok kajian apa insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.